oleh penulis. Wa daruratuhum ila dzalika hiya a'zamud darurat. Merupakan kebutuhan yang paling agung. Kepentingan mereka, yaitu manusia, terhadapnya, yaitu terhadap perenungan, pengenalan tentang Allah, pengenalan tentang penciptanya, pengenalan tentang rajanya, adalah kepentingan yang paling besar. Wa kullama kana al-'abdu a'rafa bi asma'i rabbih wa ma yastahiqquhu min sifatil kamal wa nu'util jalal wa ma yatanazzahu 'anhu mimma yudhalu dhalika min an-naqais wal 'uyub kana hadduhu min as-sana' wa nasibuhu min al-madh bi hasabi dhalik. Lihat, sebab kenapa manusia sangat memerlukan untuk mengetahui tentang Allah, mengenal nama-nama Allah, mengetahui makna dan konsekuensi dari sifat-sifat Allah. Beliau mengatakan, setiap kali seorang hamba lebih mengetahui nama-nama Rabb-nya serta apa yang seharusnya baginya yang berupa sifat-sifat kesempurnaan dan tanda-tanda keagungan dan apa-apa yang disucikan darinya yang merupakan lawan-lawan sifat-sifat tersebut berupa kekurangan dan cacat, maka bagian hamba tersebut yang berupa sanjungan dan perolehannya berupa pujian sesuai dengan hal tersebut. Mungkin bingung ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Setiap kali seorang hamba lebih mengetahui nama-nama Rabb-nya. Ini awalannya, awalan. Ini semua awalan. Setiap kali seorang hamba lebih mengetahui nama-namanya, nama-nama Allah, serta apa yang seharusnya baginya yang berupa sifat-sifat kesempurnaan dan mengetahui sifat-sifat Allah yang sempurna. Ya, mengetahui sifat-sifat Allah yang sempurna. Dan juga tanda-tanda ciri-ciri keagungannya, mengetahui keagungan Allah. Dari nama dan dari pengetahuan nama dan sifat tersebut akhirnya kita tahu Allah itu Maha Agung. Baginya yang berupa sifat kesempurnaan dan ciri-ciri keagungannya dan apa-apa yang disucikan darinya yang merupakan lawan sifat-sifat tersebut, dan mengetahui apa saja bahwa semua kekurangan tidak mungkin diberikan kepada Allah. Ya, semua kekurangan tidak mungkin diberikan kepada Allah, semua cacat tidak mungkin diberikan kepada Allah, tidak ada cacat sedikit pun pada sifat Allah, tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat Allah. Nah, siapa yang mengetahui ini, maka, nah, baru itu akhirannya, maka bagian hamba tersebut yang berupa sanjungan dan perolehannya berupa pujian sesuai dengan hal tersebut. Sebesar pengetahuan kita terhadap nama Allah, sebesar pengetahuan kita terhadap kesempurnaan sifat Allah, dan sebesar pengetahuan kita terhadap keagungan Allah, dan sebesar pengetahuan kita terhadap apa saja sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, maka sebesar itu pujian yang kita dapat. Ya. Jadi awalan-awalan sebesar maka. Nah, itu awalan dan akhiran. Ya. Jadi memahami perkataan para ulama harus seperti itu. Ya, saya baca sekali lagi. Mudah-mudahan setelah sekali ini lebih paham. Setiap kali seorang hamba lebih mengetahui nama-nama Rabb-nya dan serta apa yang seharusnya bagi Allah yang disuci, yang berupa sifat-sifat kesempurnaan dan ciri-ciri keagungan, dan apa yang disucikan darinya yang merupakan lawan sifat-sifat tersebut berupa kekurangan dan cacat, maka bagian hamba tersebut yang berupa sanjungan dan perolehannya berupa pujian sesuai dengan hal tersebut. Sebesar pengetahuan kita tentang nama Allah, sebesar itu kita dapat pujian. Sebesar pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah yang sempurna, maka sebesar itu kita dapat pujian. Sebesar pengetahuan kita tentang keagungan Allah, sebesar itu kita dapat pujian. Sebesar pengetahuan kita tentang seluruh sifat-sifat yang disucikan dari Allah, dari sifat kekurangan, dari sifat keburukan, sebesar itu kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sekarang? Ya, lanjutkan. Wassabilu ila tahqiqi hadzal matlabil jalil wal maqsadil nabil an yatadabbara al 'abdu asma'allahil husna al waridati fil kitabi was sunnah. Maka jalan untuk merealisasikan tujuan yang agung dan maksud yang mulia ini, seorang hamba hendaknya merenungkan nama-nama Allah paling yang nama-nama Allah paling yang indah, salahin, yang paling indah yang tercantum dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui atau apa tadi? Maka jalan untuk merealisasikan tujuan yang agung dan maksud yang mulia ini, maka seorang hamba hendaknya merenungkan nama-nama Allah yang paling indah yang tercantum dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Itulah. Kalau seseorang ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari Allah, maka dia harus mengetahui nama-nama Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, dia harus merenungkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa yata'ammalaha isman isman. Artinya, mencermati nama-nama tersebut satu-satu, satu persatu. Ya. Wa yuthbitu ma dallat alaihi min ma'nan ala wajhi ala wajhin yaliqu bi jalali rabbi wa kamalihi wa 'azamatihi. Artinya, dan menetapkan apa yang ditunjukkannya dari makna menurut pemahaman yang sesuai dengan keagungan Rabb, kesempurnaannya dan keagungannya. Setelah kita mengetahui nama-nama Allah, maka kemudian tugas kita adalah mencermati nama-nama tersebut satu-satu. Setelah kita cermati, ternyata nama-nama tersebut menetapkan apa yang ditunjukkannya dari makna menurut pemahaman yang sesuai dengan keagungan Allah, kesempurnaan dan dan keagungannya. Ya. Ini maksudnya adalah agar kita tadi mendapatkan pujian dari Allah, agar kita tadi mendapatkan sanjungan dari Allah, kita apa yang harus dilakukan? Merenungi nama-nama Allah. Kita cermati satu-satu. Kemudian setelah kita cermati, kita lihat apa yang kita bisa ambil dari makna nama-nama tersebut yang menunjukkan kepada kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Wa ya'taqidu anna hadzal kamali anna hadzal kamala wal 'azamata laisa lahu muntaha. Lihat. Berkeyakinan bahwa kesempurnaan dan keagungan ini tidak memiliki penghabisan. Enggak ada penghabisan. Allah Maha sempurna. Allah Maha agung. Allah Maha mulia. Kesempurnaan, kemuliaan, keagungan Allah tidak ada batasnya. Beda dengan makhluk. Kesempurnaannya terbatas, kemuliaannya terbatas, keagungannya terbatas. Wa yu'minu anna kulla ma naqadha hadzal kamala biwajhin minal wujuh fa inna Allah ta'ala munazzahun muqaddasun anhu. Nah, kemudian ini penting. Lalu hendaknya si hamba mengerahkan kemampuannya, berkeyakinan bahwa kesempurnaan dan keagungan ini tidak memiliki penghabisan, mempercayai bahwa segala sesuatu yang menyelisih kesempurnaan ini dari sisi manapun, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala suci dan bersih dari hal itu. Ya. Jadi setelah ini beberapa langkah melihat nama-nama Allah, memperhatikannya, mencermatinya, kemudian setelah itu mengambil makna-makna dan konsekuensi-konsekuensi dari nama-nama tersebut sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan dan kemuliaan Allah. Kemudian setelah itu menetapkan nama-nama dan keagungan nama-nama tersebut mempunyai keagungan dan kesempurnaan yang tidak ada batas. Kemudian setelah itu menafikan, meniadakan seluruh yang membatalkan kesempurnaan dan keagungan tersebut. Allah Maha Sempurna, Maha Agung, Maha Mulia. Kita nafikan segala hal yang mengurangi kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan Allah. Semua kekurangan, semua kecatatan tidak dimiliki oleh Allah. Begitu cara seorang akhirnya nanti mendapati pujian dan sanjungan dari Allah. Kemudian dia mengatakan, wa yabdhulu, penulis rahimah hafizahullah mengatakan, wa yabdhulu mastata'a min wus'ihi fi ma'rifati asma'illahi wa sifatih. Artinya, lalu hendaknya si hamba mengerahkan kemampuannya untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alu hadhihi al-mas'alata al-'azimata al-jalilata ahamma mal al-masaili wa awlaha bil inayati wa ahqqiha bit taqdimi liyafuza min al-khairi bi awfari nasib. Menjadikan masalah yang agung dan tinggi ini sebagai masalah yang paling penting dan utama untuk diperhatikan dan dikedepankan agar dia meraih kebaikan dengan bagian yang paling besar. Inilah yang diinginkan oleh penulis ketika beliau mengatakan bab tadabburu asma'illahi wa sifatihi wa adami ta'tiliha wa 'idami athari dzalika 'ala al-'abd. Bab merenungkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta tidak mengingkarinya dan besarnya pengaruh hal itu terhadap hamba-hambanya. Tadi beberapa langkah. Orang ingin dapat pujian, dapat sanjungan di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, caranya pertama dia mencermati nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, dia menetapkan untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut kesempurnaan dan keagungan sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Yang ketiga, dia meyakini bahwasanya kesempurnaan dan keagungan tersebut tidak ada batasnya. Yang keempat, dia mengimani bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak ada kekurangan dan cacatan sedikit. Penuh dengan keagungan, kesempurnaan. Yang kelima, dia berusaha untuk mengenal makna nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, dia menjadikan pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Sesuatu yang paling harus dipelajari dalam kehidupannya sehingga dia mendapatkan kemenangan. Jadi itu 6 rentetan agar mendapatkan kebahagiaan dan juga keimanan melalui belajar nama-nama Allah yang husna. Ya, begitu caranya. Pertama mencermati, yang kedua apa? Menetapkan, yang ketiga meyakini, menetapkan tentang bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sempurna, meyakini yang ketiga bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sempurna, tidak ada batasnya. Yang keempat, yaitu berusaha untuk menghilangkan kekurangan, kecacatan, dan segala aib dari nama dan sifat Allah. Yang kelima, yaitu dia berusaha untuk mengenal makna nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mengenal makna itu maksudnya kalau namanya Ar-Razzaq konsekuensinya apa? Kalau Allah Al-Alim, maknanya apa? Konsekuensinya apa? Kalau Allah Al-Wasi', maknanya apa? Konsekuensinya apa? Yang keenam, yaitu dia harus menjadikan bahwa mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah ahammul muhimmat, perkara yang paling terpenting dari seluruh yang penting. Wa aula al-masail, dan permasalahan yang paling diprioritaskan untuk dipelajari. Begitulah akhirnya orang mendapatkan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian penulis menyebutkan dalil. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtim bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dhakaru dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wa ala sallam faqala saluhu لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. Beliau kemudian menyebutkan sebuah contoh dari hadis Rasul, bagaimana pujian, pahala, sanjungan didapatkan oleh seorang hamba di dunia sebelum akhirat gara-gara memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contohnya kata beliau, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki memimpin suatu pasukan perang. Lalu orang itu biasa mengimami para sahabatnya dan menutup bacaan dengan qul huwallahu ahad. Ketika kembali mereka menyebutkan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, tanyakan karena hal apa dia melakukan hal itu. Mereka pun menanyainya dan dia menjawab, karena ia adalah sifat Ar-Rahman dan aku suka untuk membacanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabarkan kepadanya sesungguhnya Allah mencintainya. Kita kupas sekarang hadis ini, ya. Kalau saya tadi baca hadisnya, kita kupas sekarang hadis ini. Dari Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin artinya adalah ibunya kaum beriman. Dan seluruh istri-istri Nabi adalah ibunya kaum beriman. Berdasarkan nas dari ayat Al-Quran, surat Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling berhak untuk mengorbankan dirinya untuk orang-orang beriman, dari diri orang-orang beriman itu sendiri. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya kaum beriman. Al-Ahzab ayat 6. Ya. Al-Ahzab ayat 6. Makanya di sini meriwayatkan dari Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri beliau yang paling muda, yang perawan, yang paling cantik, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki memimpin suatu pasukan perang. Jadi ada seorang pemimpin pasukan diutus oleh Rasulullah, dan perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah dalam bahasa Arab disebut sirriyah atau ya sirriyah atau sariyah atau sariyah, bukan sirriyah, sariyah. Perang yang diutus oleh Rasulullah dan beliau tidak mengikutinya karena mungkin peperangannya kecil atau mungkin ada sesuatu yang mungkin beliau mendapat wahyu tidak perlu ikut, sariyah. Sedangkan perang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memimpin sendiri peperangan tersebut disebut dengan ghazwah. Ghazwah. Makanya ada mungkin nama anak ghazi. Ghazi itu artinya berperang. Dan berperang bersama Rasulullah. Ghazi. Bagus nama anak laki-laki ghazi. Abu Ghazi. Ya, bapaknya nanti berkunyah Abu Ghazi. ganal dikiau igus. Kalau di Banjar itu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengutus seorang lelaki memimpin suatu pasukan perang, Sariyah namanya. Lalu orang itu biasa mengimami para sahabatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pasukan pemimpin perang dialah yang memimpin sholat. Dan semestinya pemimpin begitu. Pemimpinlah yang memimpin sholat. Pemimpinlah yang memimpin sholat. Semestinya pemimpin seperti itu. Lihat Rasulullah ketika memimpin kaum muslimin, beliau yang memimpin sholat. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memimpin, bahkan sebelum ketika Rasulullah SAW sebelum meninggal, beliau yang mulai memimpin sholat. Karena kepemimpinan di dalam sholat itu sangat mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah kaum muslimin. Makanya para sahabat kadang-kadang kalau ada telat karena satu dan lain hal, telat sholat, orang sudah selesai jamaah, mereka sholat di rumah. Untuk apa? Agar tidak terjadi keimaman dua kali di masjid. Agar pemimpin tetap Rasulullah. Itu sebabnya. Ya. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu misalkan. Beliau pulang ke rumah. Tidak memimpin sholat berjamaah. Meskipun nanti secara ilmu fikih atau permasalahan fikih, kita akan berhadapan dengan permasalahan yang dibicarakan oleh para ulama. Bolehkah membuat jamaah dua kali dalam satu masjid? Itu nanti khilaf di antara para ulama. Yang jelas, salah satu kelakuan dan perbuatan para sahabat, sebagian mereka kalau terlambat mereka sholat di rumah. Karena seorang Abdullah bin Mas'ud ketika membaca Al-Quran suaranya bagus, nanti akan diikuti orang di belakang. Ketika diikuti orang di belakang akan menjadi dua kepemimpinan. Itu yang tidak diinginkan oleh para sahabat Nabi. Menunjukkan bahwa pemimpin semestinya memimpin sholat. Ya, maka kalau memilih pemimpin, carilah yang bisa memimpin sholat. Begitu juga para akhwat, saudari-saudari muslimah. Jika mencari pemimpin keluarga, carilah yang bisa memimpin sholat. Jangan orang-orang yang tidak pantas dijadikan pemimpin, dijadikan pemimpin keluarga. Tidak pantas memimpin sholat karena tidak bisa bacaan Al-Quran, tidak pantas untuk menjadi pemimpin keluarga. Ya. Dan menutup bacaan dengan Qul huwallahu ahad. Maksudnya apa? Orang ini kalau jadi imam, dia Al-Fatihah dulu, kemudian baca surat yang lain, baru nanti ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua juga begitu, Al-Fatihah, baca surat, baca ayat, lalu ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Dan ini belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau memimpin sholat, mengimami sholat kaum muslimin. Makanya mereka ketika kembali, mereka menyebutkan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pemimpin kami perang dan sholat melakukan seperti ini, kami belum pernah melihatnya dari engkau wahai Rasulullah, bolehkah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta langsung memberikan sebuah punishment, hukuman, ponis, tidak. Dan ini patut kita contoh. Tanya dulu apa maunya. Ya, tanya dulu kenapa sebabnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tanyakan karena hal apa dia melakukan itu. Karena hal apa dia melakukan bahwa setelah Al-Fatihah baca ayat, kemudian diakhiri dengan surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas. Setelah baca Al-Fatihah, baca ayat, diakhiri dengan surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas. Tanyakan apa sebabnya. Orang ini menjawab jawabannya luar biasa. Mereka pun menanyainya dan dia menjawab, karena ia adalah sifat Ar-Rahman. Lihat, berarti pengamalan dia terhadap Qul huwallahu ahad, setiap kali sholat beliau akhiri dengan Qul huwallahu ahad, itu karena beliau mentadaburi, merenungi dan mencermati sifat Ar-Rahman yang ada di dalam surat Qul huwallahu ahad. Itu sebab. Maka dan aku suka untuk membacanya. Ini yang membuat luar biasa. Karena di dalamnya ada sifat Allah Ar-Rahman, yaitu kalau kita lihat sifat Allah Ar-Rahman di situ apa? Sifat Allah di dalam surat Al-Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad. Apa di situ? Ada nama Allah, ada sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Ada nama Allah, Allah. Kemudian ahad. Ya. Dan dari nama tersebut dan dari sifat dari nama tersebut kita ambil sebuah sifat. Allahus Samad. Di dalam ayat yang kedua, Allah kemudian As-Samad, itu nama Allah. As-Samad artinya yang bergantung seluruh makhluk kepadanya. Ini sifat Allah. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Ini sifat Allah, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yang tidak mempunyai semisal setara dengan Allah seorang pun. Ini sifat Allah, makanya dia mengatakan li annaha sifatur rahman. Karena di dalamnya terdapat sifat Allah Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan aku sangat menyukai untuk membacanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, lihat bagaimana indahnya pujian, sanjungan tatkala dia mencermati nama Allah, merenungkan makna-makna nama tersebut, menetapkan kesempurnaan atas sifat dan nama Allah, meyakini kesempurnaan dan sifat Allah tidak pernah habis, tidak pernah ada batasnya, mempelajari nama-nama tersebut dan menjadikan nama-nama tersebut sebagai mempelajarinya sebagai yang paling diprioritas dan paling dipentingkan. Apa yang dia dapat di akhirnya orang ini? Akhbiruh annallahu yuhibbu. Beritahukan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Itu pujiannya. Dia akan dapatkan pujiannya. Kalau kita dicintai oleh para makhluk saja kita sangat suka luar biasa. Bagaimana kalau kita dicintai oleh Sang Khalik? Ya. Dicintai, kata-kata cinta itu menunjukkan sebuah keindahan. Ini yang mencintainya bukan sembarangan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa dicintai oleh Allah istimewa? Saya tidak bertanya kenapa mencintai Allah istimewa. Saya bertanya kenapa dicintai oleh Allah istimewa. Ada yang tahu jawaban? Mencintai belum tentu dicintai. Artinya orang yang mengaku cinta kepada Allah belum tentu dia dicintai oleh Allah. Nah, kembali ke pertanyaannya Pak, kenapa dicintai oleh Allah istimewa? Sama. Karena dicintai Allah tujuan akhir daripada manusia seharusnya. Belum terjawab pertanyaan saya. Apa fungsinya dicintai Allah? Iya, itu pertanyaan saya. Apa keutamaannya? Nama dia akan disebut Allah di hadapan para malaikatnya. Dalam artian dipuji Allah. Lihat. Dalam hadis Jibril. Allah berfirman kepada Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai fulan. Maka cintailah fulan. Jibril mau tidak mau harus mencintai. Karena dia taat kepada Allah. Dan karena Allah ketika mencintai seseorang pasti itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Tsumma yunadi fi ahli as-sama', ya ahli as-sama', inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Kemudian Jibril mencintai orang tersebut, kemudian Jibril alaihi salam berseru di tengah penduduk langit. Penduduk langit siapa? Para malaikat. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh penduduk langit mencintainya. Ini keutamaan pertama. Kenapa indahnya dicintai Allah? yaitu Allah akan memuji hamba tersebut di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat. Yang kedua, penduduk langit akan memuji hamba tersebut. Yang ketiga, belum selesai. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Orang yang dicintai oleh Allah, maka akan diterima oleh manusia di bumi. Ya, diterima oleh manusia di bumi. Itu tiga keutamaan dari satu hadis yang sudah diisyaratkan oleh Mas Bakhtiar. Dari satu hadis tentang indahnya dicintai Allah. Ada lagi yang lain? Ustaz dapat pujian, okelah dapat pujian, tapi kayaknya gak terlalu besar. Menurut orangnya, kalau menurut saya besar. Dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Siapa kita sampai dipuji Allah di hadapan para malaikat? Pujian Allah saja berarti, apalagi dipujinya di hadapan malaikat. Setelah itu, malaikat pun mencintainya. Setelah itu, apalagi diterima di penduduk bumi. Tiga, ada lagi keutamaan dicintai Allah. Diampuni dosa. Ada dalilnya, Pak? Kita berbicara sekarang cinta Allah. Cinta Allah tidak bisa kita bicarai kecuali dengan dalil. Mungkin benar diampuni dosa, tapi dalam benak saya belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Masuk surga, apa dalilnya? Enggak, sebutkan isyarat saja. Antum pernah dengar saya menyebutkan atau apa gitu. Madkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah wahai hamba-hambaku ke dalam surgaku. Betul, orang yang dicintai oleh Allah masuk surga, tapi belum di dalam ayat yang antum sebutkan belum ada dalil yang tersirat ke sana. Ada hadis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallah la yulqi habibahu finnar." Demi Allah, Allah tidak akan menjerumuskan yang dicintainya ke dalam neraka. Ini hadis punya cerita. Ceritanya begini. Nabi Muhammad SAW jalan di pasar bersama para sahabatnya. Lalu ada seorang ibu-ibu kehilangan anaknya. Anaknya di tengah jalan di pasar. Lalu ibu-ibu tersebut mengatakan, "Waladi, waladi, anakku, anakku, hati-hati anakku. Nanti terinjak, nanti tersenggol, nanti jatuh, anakku, anakku." Rasulullah SAW, beliau itu kebiasaannya mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitar. Beliau mengatakan, "Ara'aitum, apa pendapat kalian? Hal, apakah sang ibu ini yulqi habibahu finnar? Apakah sang ibu ini akan menjerumuskan anaknya? Mencelakakan anaknya?" "Mustahil," kata para sahabat. "Mustahil wa Rasulullah. Dia sangat mencintainya. Mustahil dia akan mencelakakan anak tersebut. Lawang jalan dia tahan demi agar anaknya tidak sakit atau tidak jatuh atau tidak terkena kecelakaan. Jalan dia tahan." Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan sebuah statement, pernyataan, "Lallah la yulqi habibahu finna." Demi Allah, Allah tidak akan menjerumuskan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Kalau tidak masuk ke dalam neraka, berarti masuk. Ada lagi yang lain? Menjadi khalifah di bumi. Karena Allah mencintai seorang hamba, akhirnya dia menjadi khalifah di bumi. Pendalilannya terlalu jauh, terlalu banyak tafsirannya gitu. Tidak langsung spesifik. Kalau tadi kan langsung spesifik. Saya sebutkan tadi dua dalil tadi, empat keutamaan. Ya, Mas Bahtiar lagi. Nah, itu beda, Mas. Sekarang kita membicarakan Allah mencintai kita, bukan kita mencintai Allah. Faedahnya yang kita sebentar. Faedahnya yang kita bicarakan sekarang adalah Allah mencintai kita. Hadis yang antum sebutkan adalah kita mencintai Allah. Hadisnya berbunyi, yang beliau sebutkan itu hadisnya berbunyi begini. Salasun man kunna bihinna wajada salasun man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang apabila di dalam diri seseorang mendapati tiga perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa tiga perkara itu? Satu, an yuhibba la yuhibbuhu, an yuhibballaha wa rasulahu, dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada keduanya. Nah ini kan berarti hamba mencintai Allah. Yang kita bicarakan adalah Allah mencintai kita. Jadi kalau dalam pembicaraan cinta itu ada dua sisi. Kita mencintai Allah, apa fungsinya? Itu nanti beda lagi pembicaraannya. Saya sudah nulis beberapa artikel dalam status saya. Di antara fungsi, dan saya sampaikan di sini, di antara fungsi Allah, kalau kita mencintai Allah, maka kita akan tambah semangat ibadah. Kita akan tambah bersyukur, kita akan tambah lega dengan permasalahan, karena kita mencintai Allah. Sekarang yang kita bicarakan, sabda Rasulullah, beritahukan sesungguhnya Allah mencintainya. Sudah empat tadi kita bicara. Nah, ini salah satu fungsi Allah mencintai hamba. Hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari. Apa hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, "Wama taqarra wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Masih saja hambaku mengerjakan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah ya, bukan wajib. Karena kalau amalan wajib, enggak ada standarisasi perlombaan. Semua mengerjakannya semestinya. Amalan wajib, sholat wajib, semua muslim mengerjakannya. Puasa wajib, semua muslim mengerjakannya. Zakat wajib, semua muslim mengerjakannya. Haji wajib, semua muslim mengerjakannya. Umrah wajib, semua muslim mengerjakannya. Ya, tetapi yang menjadi standar perbedaan apa? Amalan-amalan sunnah. Dan amalan-amalan sunnah itu biasanya dikerjakan sendirian, tidak di hadapan orang banyak. Disitulah letak perlombaannya. Kita mungkin di sini, ya, selain bulan Ramadan mungkin kalau tarawih, salat malam, ya, i'tikaf, kita mungkin di sini majelis ilmu. Pengamalannya menambah-nambah amal sunnah ya di rumah masing-masing. Baca Qur'annya, menghafal Qur'annya, kemudian sholat-sholat sunnahnya. Itu yang menentukan di rumah kita. Kalau di hadapan orang banyak, mungkin ada secuil riya. Makanya beramal sholat ba'diyah qobliyah di masjid lebih mudah dibandingkan di rumah. Betul? Kenapa? Karena di rumah gak ada yang lihat. Itu saja intinya. Ya, makanya sekali lagi saya katakan, kalau sholat sunnah di masjid ya secukupnya, boleh lama, tetapi secukupnya, kan terlalu wah jadi pembicara, oh, lama banget sujudnya tuh, semakin dipuji semakin lawas, sakanya mengantuk. Jadi, nah, saya lanjutkan, masih saja seorang hamba mengamalkan amalan-amalan sunnah sampai aku di sini siapa? Allah. Aku mencintainya. Kalau sudah aku mencintainya, Allah mencintainya, maka, nah di sini saya ingin mengingatkan kata-kata aku ini kadang-kadang diplesetkan. Nah, kan aku kan kadang menyebut Allah kan berarti Allah aku, pian aku, makanya semuanya aku. Jadilah wihdatul wujud. Itu pembicaraan yang sering dibicarakan di masyarakat. Ya, lihat. Maka aku akan mencintainya. Aku di sini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengan melihat, yang dengannya dia tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia berjalan. Apa maksudnya? Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba tersebut. Telinganya, pendengarannya, kaki, tangannya, dan seluruh anggota tubuhnya tidak melakukan apapun kecuali yang diridhai oleh Allah. Ini fungsi ketika Allah mencintainya. Makanya ini luar biasa hadis ini. Ya, luar biasa. Mungkin imam sesekali bisa mempraktekannya. Tapi bukan hanya sekedar praktek, tapi memang mencintai surat Ar-Rahman. Ya. Dan antum-antum bisa kerjakan di rumah demi mencintai surat Ar-Rahman, mendapatkan cinta Allah. Cinta Allah berfungsi 1, 2, 3, 4. Ya, ada lagi tambahan, siapa yang tahu? Nah. Tempat duduknya di dekat Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil yang tersirat? Ya, betul. Tentunya masuk logika. Yang paling dicintai oleh Allah adalah tentunya orang yang paling dekat dengan Allah. Gak mungkin orang yang dicintainya, misalkan, ya, yang orang-orang yang dicintainya, ayo merapat sini, merapat sini. Itu logika manusia. Ada lagi yang lain. Lanjutan dari hadis tadi. Belum selesai hadis itu. Yaitu dikabulkan doa. Orang yang dicintai oleh Allah, doanya kabul. Wala in ista'adzani la'u'idzanna wala in sa'alani la'u'tiyanna. Jika ia minta perlindungan, aku akan berikan perlindungan kepadanya. Jika ia minta sesuatu, aku akan berikan kepadanya apa yang dia minta. Itu indahnya mentadabburi sifat Allah. Maka akan mendatangkan cinta Allah. Cinta Allah tadi keutamaannya begitu banyak. Kalau saya dulu punya kajian masalahnya, makanya masih ada yang terngiang-ngiang. Judulnya, inginkah Anda dicintai Allah? Maksud dalamnya. Nanti di dalam materi kajian itu saya sebutkan amalan-amalan mendatangkan cinta Allah. Ingat, yang kita bicarakan bukan yang dibicarakan oleh Mas Bahtiar, yaitu bagaimana mencintai Allah? Enggak. Yang kita bicarakan adalah bagaimana Allah cinta kepada kita. Sebagaimana seperti disebutkan Pak Abdurrahman, bahwa yang paling penting itu dicintai, bukan mencintai. Karena ada orang mengaku, saya itu cinta sama Lela. Lelanya sakanya ada tahu lawan Sidin. Itu ada di dalam pepatah Arab. Kullun yadda'i waslan bi Layla wa Layla la tuqirruhu bidzak. Setiap laki-laki ngaku pacarnya Lela, tetapi Lela tidak ada yang kenal dengan satu laki-laki pun. Mengaku cinta, tetapi tidak dicintai. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, pinanya tadi dilelek aku oleh si Dinto. Sekalinya si Dinya kesakitan mata, kelimpanan, macam-macam. Mengaku cinta, tetapi tidak dicintai. Ini musibah. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat surat Ali Imran ayat 31. Ya. Yang disebut oleh para ulama ayat 31 atau 32. Yang disebut oleh para ulama sebagai ayat imtihan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Imam An-Nukaisir menyebutkan isu laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Bukanlah yang menjadi standar ukuran kamu mencintai, tetapi yang menjadi standar kamu dicintai atau tidak. Ya, karena semua orang bisa saja mengaku saya cinta Allah, saya cinta Allah. Bahkan anak SD yang belum baligh, masih mumayyiz, bahkan belum mumayyiz pun, dia bisa mengatakan, saya cinta Allah. Bisa. Tetapi yang jadi ukuran, kamu dicintai oleh Allah atau tidak. Sama ketika seorang suami Ya, ini sama maksud saya dalam keadaan makhluk. Makhluk, ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, I love you, saya cinta kamu. Tapi yang menjadi ukuran, istrinya cinta tidak kepada suaminya. Jangan-jangan istrinya berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Kalau seandainya saya masuk ke dalam surga, maka dan suami saya masuk ke dalam surga, jangan tamukan kami lagi. Itu berarti munyak sudah. Kenapa pian pulang bertamu dulu? Ya. Jadi intinya kita dicintai oleh Allah. Dan itu yang lebih penting. Bagaimana meraih cinta Allah. Bukan bagaimana hanya sekedar mencintai Allah. Mencintai Allah penting. Karena itu salah satu rukun. Rukun apa? Rukun. Rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada tiga. Sering dicontohkan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan seekor burung. Ya, kepala rasa cinta. Kalau burung tidak punya kepala, mati. Maka ibadahnya kadang-kadang tidak masuk ke dalam hati. Karena gak ada rasa cinta. Dua sayap. Rasa harap. Rasa takut. Kalau sayap pertama patah, maka tidak bisa terbang. Makanya ibadah yang tidak ada rasa harap, maka hampa, tidak diterima oleh Allah. Gak terbang amalannya. Rasa takut adalah kalau sayapnya patah, maka berarti cuma rasa harap. Dia akan meremehkan maksiat, meremehkan kelalaian. Karena cuma terlalu berharap, tidak takut kepada Allah. Tidak terbang juga amalnya, tidak diterima oleh Allah. Maka harus ada tiga rukun ibadah. Rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Sehingga burungnya bisa terbang. Begitulah amal-amal ibadah manusia. Jadi mencintai Allah itu penting. Tetapi ada yang lebih penting. Apakah dicintai Allah atau tidak? Ya. Ini semuanya pembicaraan tadi kembali kepada permasalahan pertama. Itulah utamanya mentadabburi nama dan sifat Allah. Dia akan dapat pujian, pujiannya pahala. Pahalanya tadi yang sekitar 6 tadi. Dan itu belum semua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan modal mencintai apa? Surat Al-Ikhlas. Kenapa mencintai surat Al-Ikhlas? Karena di dalamnya ada apa? Sifat Ar-Rahman. Kalau ditanya lebih detail lagi, Pak, sifat Ar-Rahman yang ada dalam surat Al-Ikhlas yang paling luar biasa apa? Allah Ahad. Kemudian As-Samad. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak ada yang semisal dengannya. 6. Yang paling utama mana? Hah? As-Samad. Karena seluruh manusia bergantung pada Allah. As-Samad. Ada lagi? Allah. Karena Allah adalah artinya zat yang paling berhak disembah. Ahad. Satu-satunya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Oh, berarti semuanya, Ustaz. Memang semuanya. Jadi pertanyaan saya itu bukan untuk dipilih, tetapi harus memperhatikan. Oh, memang surat Al-Ikhlas di dalamnya. Makanya dia mengatakan, karena dalam surat Al-Ikhlas ada sifat Allah. Semua dari surat Al-Ikhlas itu menunjukkan sifat-sifat Allah. Allah Ahad As-Samad. Tidak dilahirkan, tidak dimelahirkan, tidak ada yang serupa dengannya. Semua sifat-sifat tersebut sifat Allah yang sangat luar biasa, yang tidak ada seorang makhluk pun yang menyerupainya. Allah zat yang paling berhak diibadahi, enggak ada yang menyerupainya. Ahad, satu-satunya, enggak ada yang menyerupainya. As-Samad, tidak ada yang menyerupainya. Mana ada makhluk yang samad? Enggak ada. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Tidak ada. Hanya Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan dengan Allah. Siapa yang bisa serupa dengan Allah? Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu benar-benar mutlak tauhid. Di sini para ulama menjelaskan kenapa kalau orang baca surat Al-Ikhlas itu seperti dia membaca sepertiga Al-Qur'an. Siapa yang tahu sebabnya? Hah? Ya. Nggih. Pertanyaan ulun, kenapa surat Al-Ikhlas kalau orang membaca sekali dia seperti membaca sepertiga Al-Qur'an? Itu hadis Rasul. Wa innaha la ta'dilu sulutsal Qur'an, dan sesungguhnya surat Al-Ikhlas senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Berarti kalau dia baca tiga kali khatam Qur'an. Enggak begitu maksudnya. Surat Al-Ikhlas yang membacanya berarti dia sepertiga Al-Qur'an. Apa sebabnya? Nah. Ya Bapak tadi mau nyoba, silakan Pak. Heeh. Nah, betul. Tidak usah dilanjutkan, Pak. Karena Al-Quran itu intinya tiga. Yang pertama tentang tauhid, keesaan Allah. Yang kedua tentang halal haram. Yang ketiga tentang sejarah. Orang yang baca sepertiga Al-Ikhlas berarti dia membaca sepertiga Al-Quran. Ya, begitu. Wallahu'alam. Apa kiat-kiat agar tidak mengantuk saat beribadah? Saat sholat, saat kajian, saat baca Quran, dan lain-lainnya. Ta'awudz. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kalau kada cukup, berwudu. Ya, kalau tidak cukup, berwudu. Ya, kalau tidak cukup, dan sebelum itu semua, ikhlaskan niat. Ya, wallahi Pak, demi Allah. Saya katakan, ikhlas niat itu mempunyai pengaruh besar dalam ibadah kita. Karena kita tidak ada lain yang kita tuju kecuali Allah. Hadir ke pengajian. Oh, tadi malam Ustaz memandirakan aku hadir ah. Ya, karena tadi malam mungkin disinggung tidak hadir di pengajian. Hadir ah. Ini ikhlasnya perlu diperhatikan. Apa ikhlas dalam menuntut ilmu? Agar mengangkat kebodohan di dari diri kita dan dari orang lain nantinya kalau diajarkan. Itu ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka pengaruh ikhlas itu sangat luar biasa, Pak. Orang akhirnya tidak ngantuk, dimudahkan oleh Allah ilmu-ilmu. Saya yakin apa yang disampaikan sekarang dari sekian puluh ini ya yang hadir ini, pemahamannya beda-beda. Ada yang dapat sempurna, ada yang dapat setengah, ada yang 2/3, ada setengah, ada yang dapat seperempat, sepertiga dan semisalnya. Dari pemahaman yang nyantol, ya pokoknya Ustaz duduk aja, kalau pian melihat ulun, ulun ngangguk-ngangguk gitunya, selesai urusan, ya pemahamannya belum tentu. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan itu yang mendukung kita untuk senantiasa semangat dalam ibadah. Kemudian yang kedua, kita harus tahu keutamaan nuntut ilmu dan keutamaan ibadah sehingga ibadah kita tidak malas. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ilmu-ilmu hikmah? Apakah memang ada pelajaran-pelajarannya? Maka jawabannya, ilmu hikmah bisa dipelajari. Cuma hikmahnya apa dulu yang dimaksud hikmah? Nah, ini pelajaran tafsir sebenarnya. Ya, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa man yadhakkaru illa ulul albab. Itu ayat yang kemarin kita baca, betul? Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, maka sungguh ia telah diberikan ilmu yang sangat besar. Dan tidak ada yang mengingat ini kecuali orang-orang yang berakal. Hikmah di sini, kalau yang dimaksud hikmah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, yaitu Al-Quran, hukum-hukumnya, halal haramnya, sunnah Nabi, maka bisa dipelajari. Adapun hikmah yang dimaksud adalah meramal orang, ya, kemudian kasyaf, mengetahui apa yang di hati orang, maka ini ya tidak benar dan karenanya tidak bisa dipelajari. Wallahu a'lam. Apakah dengan kabulnya doa keduniaan itu juga tanda Allah mencintai kita? Kadang ya, mungkin mungkin juga istidraj, mungkin juga penguluran waktu sehingga dia diwafatkan dalam keadaan na'udzubillah su'ul khatimah. Iblis saja dikabulkan doanya, Rabbi anzirni ila yawmi yub'atsun, wahai Rabbku panjangkan umurku sampai hari dibangkitkan. Maka Allah mengatakan innaka minal mumdharin, ya engkau akan dipanjangkan umurmu. Iblis dikabulkan doanya, ya iblis makhluk terkutuk paling terlaknat di sisi Allah, kok dikabulkan doanya? Berarti apakah yang diminta iblis itu menunjukkan kepada, apakah pengabulan doa terhadap iblis menunjukkan kepada Allah cinta kepada iblis? Enggak juga. Tetapi memang terkadang doa yang dikabulkan oleh Allah menunjukkan orang tersebut dicintai oleh Allah. Terkadang. Tidak semua doa yang dikabulkan menunjukkan Allah sedang cinta kepada orang tersebut. Mungkin ada untuk ujian orang tersebut, untuk istidraj orang tersebut, dan semisalnya. Wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tiga hal. Alla yuhlikahum bisana. Tidak dihancurkan umatku karena kekeringan, paceklik. Kemudian tidak dihancurkan umatnya satu kali sekaligus seperti umat-umat terdahulu. Ya, kayak kaum Ad, kaum Tsamud hancur sekaligus, enggak ada sisanya. Jadi enggak ada orang di zaman sekarang ngaku saya keturunan kaum Tsamud, enggak bisa. Kaum Tsamud sudah habis. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seburuk apapun kejahatan di dalamnya tidak akan pernah ada penghancuran sekaligus dari awal sampai akhir. Yang ketiga yang tidak dikabulkan oleh Allah, apa? Allah yusallit aduwahum min anfusih. Allah tidak menjadikan, ya Allah jangan jadikan musuh mereka dalam selimut mereka. Ini tidak dikabulkan oleh Allah. Apakah kemudian Allah tidak mencintai Nabi Muhammad SAW? Enggak. Berarti pemahaman balik tadi. Tidak semua yang dikabulkan doanya menunjukkan rasa cinta Allah. Tidak semua yang tidak dikabulkan oleh Allah menunjukkan bencinya Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Mungkin saja itu istidraj. Tidak sholat, tidak puasa, malah rumah mega, mobil mewah. Ya, bini 4. Enggak sholat, enggak puasa. Ya, wallahu a'lam. Terakhir, afwan hendak bertanya mengenai Al-Maidah 54. Disebutkan suatu kaum yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah, yang kaum tersebut berlemah lembut dengan orang beriman, bersikap keras terhadap orang kafir, jihad di jalan Allah dan tidak takut celaan. Karakter-karakter tersebut termasuk sebab cinta Allah pada suatu kaum atau karunia Allah ketika mencintai seorang hamba. Jazakumullahu khairan. Beliau menanyakan surah Al-Maidah itu ada disebutkan sifat-sifat orang yang mencintai Allah. Sifat-sifat orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Di antaranya adalah adzillatin al mu'minin aizzatin al kafirin. Lemah lembut, merendah diri di hadapan kaum beriman. Dan aizzatin alal kafirin. Yaitu keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Dan berjihad di jalan Allah. Beliau bertanya, karakter-karakter itu sebab cinta Allah pada suatu kaum atau karunia Allah ketika mencintai seorang hamba? Maka jawabannya, karakter-karakter itu Allah yang memberikan karunia, memudahkan dia mendapatkan itu. Tetapi tentunya dengan sebab ilmu. Ketika dia mengenal bagaimana sifat orang beriman di hadapan orang beriman, sifat orang beriman di hadapan orang kafir, maka kemudian dia mengamalkannya. Bagaimana keutamaan berjihad, kemudian dia mengamalkannya. Nah, karakter-karakter itu diberikan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk si hamba mempunyainya. Lalu dia akhirnya mencintai Allah dan Allah mencintainya. Jadi jawaban ringkasnya itu adalah kemudahan datang dari Allah, tapi seorang hamba tidak dapat dengan tiba-tiba dia harus berusaha. Allah memudahkannya. Ya, sebesar usaha, ini sering saya katakan, sebesar usaha seseorang untuk taat kepada Allah, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Ya, demikian. Allah cukup ini yang bisa kita sampaikan, dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita menunggu pengumuman dari pemerintah Indonesia besok malam, bukan malam ini, besok malam, apakah hari ini hari apa? Rabu. Apakah Jumat atau Sabtu tanggal 1 Zulhijjah. Nah, kemudian nanti kalau sudah mengetahui akan kapan tanggal 1 bagi yang berkurban, otomatis ada hukum-hukumnya. Dan hukum-hukumnya ini mungkin dijelaskan nanti oleh Ustaz Khairullah Hafizahullah malam Jumat. Ya, beliau sepertinya akan menjelaskan malam Jumat. Jadi malam Kamis ini tetap kajian biasa. Nah, ada sebagian yang meminta, Ustaz, kajian umum tentang kurban, tentang 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka insyaallah malam Jumat bertepatan dengan kajian Ustaz Khairullah akan dijelaskan insyaallah taala. Ini kira-kira yang bisa sampaikan. Saya hanya ingin mengingatkan yang berkurban mulai tanggal 1 Zulhijjah, jangan lupa untuk sebelum malamnya, misalkan saya anggap contoh besok tanggal 1. Sore ini, siang ini sudah dibersihkan kuku, potong kuku, kemudian cukur kumis, mencabut bulu ketiak, menghabiskan bulu kemaluan, ya, agar nanti pas terbenam matahari sudah tidak boleh lagi untuk memotong kuku dan rambut tersebut, ya, sampai kapan? Sampai hatta yudhahiya, sampai hewan kurbannya disembelih. Kapan hewan kurbannya disembelih? Takuni panitia kurban, ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.